Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Al-Imam Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala meriwayatkan suatu hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabah yang mulia yang bernama Abu Waqid Al-Hadith Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan kejadian yang beliau saksikan tatkala beliau duduk bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه wa ammal akhar fa'arada fa'aradallahu anhu. Abu Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat beliau duduk di dalam masjid, wan nasu ma'ah, dan manusia yakni para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid pula bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah duduk dan para sahabat duduk di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang tiga orang. Yang dua orang singgah masuk ke majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun yang satu pergi meninggalkan majelis dan tidak mau hadir duduk bermajelis dengan Rasulullah. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dari tiga orang yang lewat ini hanya dua yang duduk masuk ke majelis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa amma ahaduhuma, dua yang hadir ini, dua yang masuk ke majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya melihat ada tempat yang kosong di majelis. Fajalasa fiha, maka dia pun mengisi dan duduk di tempat yang kosong yang ada di halaqah majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal akhar, adapun orang yang dua tadi, yang kedua, fajalasa khalfahum, duduknya di belakang. Duduknya di belakang dari halaqah majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma thalith, adapun orang yang ketiga, fa adbara dhahiban, pergi, tidak mau singgah dan tidak mau duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan, mau'izah kepada Rasul, kepada para sahabat, selesai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum binafarin thalatha, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, maukah aku khabarkan kepada kalian tiga orang tadi, tiga orang tadi yang baru datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis. Ama ahaduhum, salah satu dari mereka, fa'awa ilallah fa'awallahu minhu fa'awallahu ilaihi. Salah satu dari mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya dia ke dalam masjid mengisi tempat yang kosong, maka dia telah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'awallahu ilaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Wa amal akhar, adapun yang kedua, yang dia duduk di belakang, Rasulullah mengatakan, fastahya, orang tersebut malu. Fastahyallahu minhu, Allah pun malu kepadanya. Wa amal akhar, adapun orang yang ketiga, yang dia pergi tidak mengikuti majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aqadha, dia berpaling, fa'aqadha Allahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling dari orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kaum muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bisa kita melihat gambaran yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terkait dengan majelis ilmu. Kita tidak lagi berbicara bagaimana keutamaan ilmu, bagaimana pentingnya ilmu. Itu sesuatu yang sering dan paling sering disampaikan dan sering kita mendengarkannya. Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu merupakan amalan yang paling afdol, amalan yang terpenting di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diatasnya lah amalan-amalan jawarih, amalan-amalan yang lainnya itu akan terbangun dengan baik ketika ibadah tersebut dibangun di atas al-ilmu. Apakah itu ibadah yang paling besar ataupun ibadah yang kecil, semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Ibadah akan menjadi sia-sia apabila tidak didasari dengan ilmu. Sehingga ini sedikit secuil dari gambaran betapa mulia dan betapa pentingnya ilmu syar'i bagi setiap kita seorang muslim. Namun yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di sini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan majelis ilmu itu sebagai tolak ukur, sebagai tolak ukur barometer untuk melihat bagaimana kebaikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak ukurnya adalah dengan majelis ilmu. Yang semua itu digambarkan oleh Rasulullah tatkala adanya tiga orang yang datang pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bermajelis dengan para sahabat. Yang dua singgah dan satu pergi meninggalkan majelis ilmu. Dari masing-masing dari tiga orang ini memiliki kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kondisi mereka yang berbeda pula di dalam menyikapi majelis ilmu. Dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur. Semakin seseorang serius, semakin seseorang semangat, semakin seseorang memiliki yakni semangat di dalam duduk bermajelis, maka sesungguhnya dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun semakin seseorang menjauh, menjauh dan menjauh dari majelis ilmu, maka orang tersebut pun akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling dari majelis ilmu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu berhalaqah itu merupakan sesuatu yang menjadi amalan rutinitas para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada majelis tersebut para sahabat mereka menggali menimba ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di dalam majelis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, mau'izah, nasihat, arahan-arahan. Tidak sedikit dari majelis tersebut terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaji, membahas padanya ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Dan secara umum dalam majelis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha membangun, menguatkan iman dan takwa para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka demikian pula ketika seseorang memang menginginkan imannya itu terjaga, takwanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali dia menjauh dari majelis ilmu. Jangan sekali-kali dia menelantarkan majelis ilmu kalau seandainya memang jujur mengharapkan agar iman dan takwa di dalam kalbunya itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah orang yang pertama yang masuk ke majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia melihat adanya tempat yang masih kosong di majelis tersebut, maka dia pun mengisi dan duduk di tempat yang kosong tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari orang tersebut, fa'awa ilallah, orang ini telah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'awahu Allahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Dia telah berusaha untuk melindungi imannya. Dia berusaha untuk melindungi ketakwaannya dari berbagai macam ujian dan cobaan yang bisa mengganggu, meruntuhkan, merusak kondisi dari iman dan takwanya dengan cara bermajelis ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan apa yang dia menjadikan dalam majelis tersebut keinginan untuk menjaga iman dan takwanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Insyaallah akan dijaga imannya oleh Allah. Insyaallah akan dijaga ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia serius dan semangat di dalam majelis ilmu. Berbeda halnya dengan orang yang kedua yang dia duduk di belakang. Yang tentunya kondisinya berbeda dengan orang yang pertama tadi. Kalau orang yang pertama tadi melihat adanya celah yang kosong, tempat yang kosong, maka dia pun mengisi tempat tersebut, menunjukkan bahwasannya dia serius di dalam majelis ilmu tersebut. Dia mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua yang duduk di belakang, meskipun dia memiliki keutamaan, meskipun dia memiliki keutamaan dan mendapatkan keutamaan duduk bermajelis ilmu, tapi tentunya kedudukannya berbeda dengan orang yang pertama tadi. Fastahya, dia malu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun malu kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menyikapinya tidak seperti orang yang semangat di dalam mencari kebaikan. Ketika dia tidak serius di dalam bermajlis ilmu, maka seperti itu pun Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Sebagaimana orang yang ketiga juga, tatkala dia berpaling, tidak mau singgah di suatu majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai taman-taman syurga, majlis ilmu, dia pun berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun membalas dengan berpaling darinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengannya. Allah tidak peduli dengan keimanannya, ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi dia akan runtuh keimanan tersebut karena tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal ikhwah barakallahu fikum, ini merupakan nasihat untuk kita semuanya, arahan untuk kita semuanya sebagai seorang salafiyun, yang salah satu dari ciri khas dari seorang salafi itu dikenal sebagai orang-orang yang rajin di dalam bermajlis ilmu, rajin di dalam menghadiri halaqah-halaqah ilmiah, rajin di dalam mengkaji, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu bukanlah hanya sekedar ciri khas, bukanlah sekedar tanda, namun itu merupakan sesuatu yang memang dituntut secara umum bagi umat Islam dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, secara khusus lagi dan terlebih lagi adalah bagi salafiyun yang mereka mengetahui dan merasakan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu, semangat seseorang di dalam bermajelis ilmu sebagaimana yang kita singgung tadi, ini akan mempengaruhi iman yang ada dalam kalbu kita. Dan itulah yang dijadikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka duduk bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka bertambah. Karena memang majelis itu adalah untuk menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga akan muncul gambaran di benak kita bagaimana dengan kondisi sebagian orang yang memang tidak pernah menghadiri majelis ilmu, atau mungkin dia berpaling dari majelis ilmu dalam keadaan dia mengerti, memahami, mengilmui betapa butuhnya dia dengan ilmu. Kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kondisi iman dan takwanya dia. Karena sesungguhnya iman dan takwa itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah majlis ilmu. Di dalamnya ada kajian-kajian ilmiah, di dalamnya ada nasihat, arahan, mau'idah. Itu akan menjaga iman kita. Sehingga terkadang kita sangat prihatin dengan kondisi kaum muslimin yang sama sekali tidak memiliki ihtimam, keseriusan, tidak memiliki kecondongan kepada perkara dalam majelis ilmu, atau mungkin bahkan melalaikannya, yang dahulu mungkin dia sebagai orang yang dikenal sebagai seorang yang semangat dalam majelis ilmu. Ini akan mengkhawatirkan iman yang kalbunya, iman dan takwanya dia. Iman dan majelis ilmu yang kemudian akan membangkitkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang kemudian akan membuahkan semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jenis-jenis ibadah yang lainnya. dengan belajar ilmu, majelis ilmu akan membangkitkan semangat dia untuk membaca Al-Quran. Dengan bermajelis ilmu akan membangkitkan semangat dia untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Dengan majelis ilmu dia akan membangkitkan keimanan dia sehingga dia akan menjaga perkara-perkara yang bisa melunturkan, menggugurkan atau merusak keimanan dia. Sehingga seseorang akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah tatkala dia membangun keimanannya di antaranya dengan cara bermajelis ilmu. Memiliki ihtimam, memiliki betul-betul perhatian yang sangat terhadap ilmu dan majelis ilmu. Namun tatkala seseorang memang sudah tersibukkan diri dengan urusan duniawi, sudah mulai berkurang majelis ilmunya atau sampai pada tingkatan tidak pernah bermajelis ilmu, terkecuali pada daurah-daurah sebulan sekali atau mungkin bahkan na'udzubillah setahun sekali, Allahul musta'an. Namun selepas itu kesehariannya disibukkan dengan dunia, dunia, dunia, dunia dan dunia, maka ini akan menurunkan kualitas iman dia. Oleh sebab itu dia akan kurang semangat di dalam beribadah, kurang semangat di dalam beramal, bahkan kurang semangat di dalam yakni tidak begitu perhatian di dalam perkara-perkara yang akan merusak keimanan dia, akan merusak ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah terjatuh dalam perkara-perkara yang merusak keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia jauhnya dia dari majelis ilmu. Nah, sebagai contoh ikhwan barakallahu fikum. Mengenang nostalgia zaman kita dahulu pertama-tama mengenal dakwah Ahlussunnah di wilayah kita. Yang mungkin yang sudah ngaji-ngaji dari zaman dahulu kala, pertama-tama masuknya dakwah Ahlussunnah di Kemba ini, mari kita mengenang bagaimana masya Allahnya. Gak kenal letih, gak kenal capek. Kapanpun, bagaimanapun, ketika diumumkan adanya aktivitas seperti ini untuk dakwah, tidak kenal waktu, tidak kenal keadaan, tidak lihat kondisi, datang hadir. Kenapa? Apa yang membawa ini mendorong mereka untuk semangat seperti itu? Karena ihtimam, keseriusan dia di dalam dakwah, keseriusan di dalam ilmu, majelis ilmu. Tidak kenal waktu ketika jadwal ini ta'lim, meskipun capek, badannya letih, datang hadir. Yang kemudian meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan duniawinya, duniawinya kurang. Dipanggil besok gali kolam. Kolam bebek. Yang nanti dananya lari ke dakwah. Oh, datang. Semangat. Karena memang memiliki yakni ihtimam tadi, memiliki keseriusan, memiliki perhatian yang tinggi terhadap dakwah, ilmu dan majelis ilmu. Namun berjalannya waktu tatkala orang-orang dan sebagainya, na'udzubillah, Allah musta'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dengan berjalannya waktu setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, ketika mereka sudah tersibukkan dan merasakan nikmatnya dunia, mudahnya di dalam mencari dunia, sehingga sedikit-sedikit majelis ilmu ditinggalkan, ditinggalkan, ditinggalkan, ditinggalkan, dan ditinggalkan. Yang terjadi adalah kurangnya semangat di dalam beramal soleh. Kurangnya serius, kurangnya yakni semangat di dalam melakukan kebaikan. Karena kualitas imannya telah menurun, kualitas takwanya dia telah menurun. Tidak lain sebabnya adalah tatkala dia menjauh dari majelis ilmu dan sibuk dengan urusan dunianya. Dia tidak merasa diri ternyata dia sudah dibinasakan oleh dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan seperti inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang muslim sudah tersibukkan dengan dunianya, sudah mulai lalai lupa dari tujuan dia diciptakan di dunia ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yakni datang utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ghanimah, harta rampasan perang, para sahabat bergembira ya, karena mereka akan mendapatkan jatah bagian dari ghanimah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Silahkan bergembiralah kalian dengan ghanimah yang akan kalian dapatkan. Fa wallah, namun demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tudsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai umat Islam. Namun yang aku khawatirkan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kalian urusan duniawi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga mereka dahulu, sehingga kalian sekarang ini akan berlomba-lomba mendapatkan dunia sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba mencari dunia, sehingga kalian pun dibinasakan oleh dunia tersebut sebagaimana orang terdahulu dibinasakan oleh dunia. Imannya hancur, lemah, kualitas keimannya pun merendah, sehingga perkara-perkara yang mungkar dia anggap biasa, perkara-perkara yang menyelisih syariat dia akan dianggap biasa. Nah, semua itu disebabkan karena kadar imannya menurun, kualitas iman dan takwanya menurun. Tidak lain sebabnya adalah tatkala dia menjauh dari majelis ini. Fa'aradallahu anhu. Dia ketika tatkala berpaling dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari dirinya. Tidak peduli dengan kualitas imannya, tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia adalah orang-orang yang terdahulu, bisa dikata sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu di dalam mengenal dakwah, namun tatkala praktek, realita, kenyataan, medannya tidak disertai dengan majelis ilmu, siapa yang akan menjaga imannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala berpaling, siapa yang menjamin kualitas imannya? Banyak bukti ayuhal muslimun ibadallah barakallahu fikum. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat paling sering bermajelis, walaupun sebentar, terkadang bermajelis menyampaikan satu kalimat, dua kalimat. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu saat, meskipun itu bukan di hari Jumat, Rasulullah berkhutbah menyampaikan nasihat. Semua itu karena untuk menjaga keimanan pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adanya suatu majelis di suatu daerah, kampung, itu merupakan nikmat yang besar. Suatu nikmat yang besar adanya di wilayah kita, ada ma'had, ada majelis ilmu, ada yang menyampaikan ilmu, ada yang menyampaikan nasihat. Masya Allah, itu nikmat yang besar. Bisa antum melihat menoleh ke kanan tuh di sebagian wilayah yang di situ tidak ada ustadznya, tidak ada pengajarnya. Ketika mereka mendengarkan majelis ilmu, bermajelis, ustadznya itu apa? Radio, HP. Mengharapkan adanya nasihat untuk mereka, tidak ada. Kekosongan ustadz, tidak ada yang memberikan nasihat kepada mereka, sehingga mereka duduk di sekitar meja yang ada adalah HP. Mereka mendengar suara yang muncul dari HP tersebut, semangat di dalam majelis ilmu, semangat di dalam majelis ilmu. Dan seperti itulah seharusnya seorang salafi ahli sunnati wal jamaah. Dengan adanya majelis-majelis ilmu yang dibuat, dijadwalkan, harinya telah ditetapkan, itu mempermudah agar diingat, agar kaum muslimin mereka sudah mempersiapkan bahwasanya hari ini akan ada kajian ta'lim, sehingga dia bersiap-siap untuk mendatangi majelis tersebut. Namun syaitan memang dalam hal ini tidak kemudian berdiam diri. Pasti dia pun akan berupaya dengan sekuat tenaga, sebagaimana kita berusaha untuk sekuat tenaga menyadarkan kaum muslimin, menyadarkan ahli sunnati wal jamaah salafiyun, untuk agar mereka kembali semangat di dalam mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan pun semangat dan lebih berupaya untuk menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kalimat ini memberikan nasihat untuk saya pribadi dan kepada segenap ikhwah, agar kemudian membangkitkan lagi semangat kita menghadiri majelis ilmu. Demi Allah dan demi Allah, antum hadir bukan untuk kebaikan saya, bukan untuk kebaikan orang lain, bukan untuk siapa. Namun hadir dalam majelis itu tidak lain kebaikannya antara untuk antum di masing-masing. Tatkala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban tentang terkait dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab pertanyaan, kita bisa menjawab apa yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanggungjawaban tersebut terkait dengan waktu kita. Bahwasanya kita mengisi waktu kita dengan majelis ilmu. Lalu bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu luang kepada kita, kemudian kita menghabiskan dalam perkara yang sia-sia atau mungkin dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa jawaban kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menanyakan waktu tersebut nanti pada hari kiamat? Apa yang akan kita jawab? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua kembali kepada diri kita masing-masing, kebaikannya juga kembali kepada diri kita masing-masing. Selama kita ikhlas, jujur di dalam bermajelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita dan akan membalas dan akan memberikan jaminan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alim suhab. Sebagai pengumuman, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mungkin pada kajian setiap kali malam Jumat yang saya isi akan kita isi dengan membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Umdatul Ahkam merupakan kitab matan yang berisikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau upayakan hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang membahas permasalahan-permasalahan fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fiqh, mulai dari kitab thaharah seterusnya dan seterusnya. Nah, dan sengaja di sini saya mengambil dan mengisi dengan kajian mengisi dalam ilmu fiqh, karena memang secara umum ilmu dalam agama Islam itu dalam berbagai macam bidangnya itu penting dan butuh. Namun tidak kalah penting pula dalam permasalahan ilmu fiqih. Karena ilmu fiqih sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah al-ilmu bi ahkami syariah al-ala al-amaliyah al-muktasabah minal adillati syar'iyah. Bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang amalan-amalan jawarih, amalan anggota badan kita, apakah itu lisan ataupun anggota badan kita, yang memang terambil dari dalil-dalil yang rinci dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga fikih dalam hal ini cakupannya sangat luas dalam berbagai macam ibadah, demikian pula dalam permasalahan al-ahkam syar'iyyah, dalam artian halal, haram, sunnah ataupun mubah ataupun yang lainnya, bahkan dalam urusan muamalah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dalam jual beli ataupun yang lainnya, semuanya dikaji dalam ilmu fiqih. Sehingga cangkupan ilmu fiqih adalah sangat luas, sehingga ini yang mendorong saya untuk berupaya dan sebisa mungkin untuk membahas dalam ilmu fiqih. Wallahu taala a'lamu bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.